komentar atas ucapan Al-Hasib Ibn Salah tentang ilmu hadis, biannahu, yakni ini ucapan Ibn Salah sekarang. Nah, kalimat huwa min aktsaril ulumi tawallujan. Ini ucapan siapa? Ibn Salah. Ibn Salah mengatakan ilmu usul hadis termasuk ilmu yang paling banyak masuk tawallujan, sebagaimana dijelaskan nanti, paling banyak masuk ke ilmu-ilmu lain. Nah, ini huwa min aktsaril ulumi tawallujan, ucapan siapa? Ibn Salah. Nah, kemudian ditaklif oleh Ibn Hajar Asqalani dalam An-Nukat al-Kitab Ibn Salah dikawli dengan ucapannya, ini sekarang ucapan Ibn Hajar, ay, yaitu tawallujan ay dukulan si fununiha, ilmu, termasuk ilmu yang paling banyak masuk dalam dalam bidang studi ilmu lainnya. Dan yang dimaksud dengan ulum ilmu-ilmu lainnya, bidang studi lainnya, yaitu asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat, bidang tafsir ilmu syariat. Wahia, yaitu tafsir, hadis, fikih. Nah, tafsir, hadis, fikih. Yani tafsir butuh ilmu hadis. Hadis sendiri jelas. Fikih butuh ilmu hadis. Nah, inna ma sara akthara. Hanya sesungguhnya ilmu usul hadis menjadi ilmu yang paling banyak masuk ke ilmu-ilmu lainnya. Lihtiyaji kulli minal ulumi salatat ilaih. Karena masing-masing dari tiga ilmu tersebut, tafsir, hadis, fikih, semuanya butuh kepada ilmu hadis, ilmu asal hadis. Naam. Masih lanjut keterangannya, belum selesai. Ammal hadithu, masih kalam Ibn Hajar. Ammal hadithu fadahirun. Ada pun ilmu hadis, jelas. Ya, jelas, nyata. Butuhnya kepada ilmu asal hadis. Naam, karena dia membahas tentang hadis kesahihannya, kedhaifannya. Naam. Wa amma tafsiru fa innahu awla ma fussira bihi kalamullah ta'ala ma sabata an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ihtaju an-nadhiru fi dhalika ila ma'rifati ma sabata mimma lam yathbut. Naam, adakum ilmu tafsir karena sesungguhnya yang paling tepat dalam menafsirkan kalamullah, ayat Al-Quran, yaitu hadis yang sabit, yang benar dari Nabi SAW. Dan untuk itu, yahtaju an-nadhiru fi dhalik. Orang yang melakukan pembahasan tentang tafsir, butuh dalam hal itu untuk bisa menafsirkan ayat dengan hadis, butuh kepada pengetahuan mana hadis yang sabit dari Nabi SAW dan mana yang tidak. Jelas? Jangan sampai menafsirkan ayat dengan hadis yang dhaif. Nah, wa amal fikhu falihtiyajil fikhu والاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. Adapun al-fiqh, maka itu dikarenakan seorang yang faqih butuh kepada istidlal, butuh melakukan istidlal, yakni pendalilan untuk suatu hukum bima sabata min al-hadith, dengan suatu hadith yang sabit, duna ma lam yasbut, tidak hadith yang tidak sabit. Wala yatabayyanu dhalika ila bi'ilmi al-hadith, dan hal itu tidak menjadi jelas mana yang sabit mana yang tidak kecuali dengan ilmu hadith. Tamam? Naam. Wa qala an-nazimu al-hafidh as-Suyuti rahimahullah fi al-fiyyadihi علم الحديث ذو قوانين تهد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. الحافظ السيوطي في ألفيته علم الحديث